Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatanlah bagi mereka yang mengikuti petunjuk Tuhannya. Nikmatnya berada di tengah kebun kurma di daerah Kuba hari ini. Menang dengan kesederhanaan. Bersama Allah pasti menang. Karena logika kemenangan adalah idza ja'a nasrullah, jika Allah yang menolong. Kita saum supaya bisa menang melawan keinginan dan hawa nafsu kita ketika kita berbuka. Menariknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sederhana dalam berbuka. Bagaimana Rasulullah berbuka puasa? Sebelum sholat, beliau memakan rutabat, beberapa butir kurma basah. Kalau tidak ada, tumairat, beberapa kurma kering. Kalau tidak ada, hasan min hasawat, beberapa teguk air. Jadi, enggak betul berbukalah dengan minuman yang manis. Kesederhanaan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terwujud ketika berbuka, dan sebetulnya itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu berlebihan. Tidak perlu harus menunjukkan kekayaan diri. Karena lewat sebutir kurma kita bisa merasakan perjumpaan dengan Allah ketika kita berbuka. Farhatun 'indal fitr wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa Allah lah yang menurunkan hujan dari langit. Lalu hujan itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan itu kemudian menumbuhkan pepohonan, pepohonan yang memberikan buah-buahan. Menang dalam kesederhanaan adalah ketika kita berhasil berjumpa dengan Allah lewat hal-hal yang sederhana. Menang dalam kesederhanaan itu menjadi kata kunci penting. Ketika seseorang sudah mulai berlebih-lebihan, ketika seseorang sudah mulai dikecamuk oleh ketamakan pada dirinya, disitulah kekalahannya. Ya, minimal orang yang berbukanya terlalu berlebihan, malas beribadah, malas salat malam. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan ketamakan, kasihan, berpindah Tuhan, menjadikan harta bendanya sebagai sesembahannya. Sebaliknya, sederhana dalam berpikir, sederhana dalam bersikap, sederhana dalam makan, sederhana dalam minum. Farhatun inda liqa'i rabbi. Farhatun inda al-fitr. Kegembiraan orang-orang yang berpuasa sebelum berjumpa dengan Tuhannya, mereka tidak hidup berlebih-lebihan. Mereka tidak dikecamuk oleh ketamakan. Dan puncaknya adalah wa farhatun inda liqa'i rabbih. Allah tidak suka dengan orang-orang yang hidup berlebih-lebihan. Tidak. La yuhibbul musrifi. Kita tidak bisa berjumpa dengan Allah ketika kita hidup berlebih-lebihan, dikecamuk oleh ketamakan. Tidak. Allah ingin kita sederhana. Dan ketika kita sederhana, Allah akan tolong kita. Dan saat itulah, idza ja'a nasrullah wal fath, kemenangan akan kita dapatkan. Bulan Ramadan menjadi penting bagi kita bangsa Indonesia yang sekarang banyak sekali korupsinya. Karena mengukur keberhasilan dengan kekayaan, dengan uang banyak, dengan kemewahan, dengan hidup berlebih-lebihan. Inilah penyebab semua korupsi yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini. Semoga para pemimpin bangsa ini berani hidup sederhana. Semoga para pengusaha negeri ini rela hidup sederhana. Karena dengan begitu, para pemimpin akan merasakan bagaimana penderitaan yang diderita oleh rakyatnya. Dengan demikian, orang-orang kaya akan rela berbagi. Sebaliknya, jika hidup terus dikecamuk oleh ketamakan dan hidup berlebih-lebihan, sulit untuk mendapatkan kemenangan. Indonesia, insya Allah akan menang dengan jiwa-jiwa yang sederhana. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agnina bihalalika an haramik, wa bita'atika an ma'asiyatik, wa bifadlika amman siwak. Ya Allah, walau sederhana, cukupkanlah kami dengan yang halal saja, agar kami tidak tertarik kepada yang haram. Ya Allah, walau sederhana, cukupkanlah kami dalam ketaatan, agar kami tidak tertarik untuk bermaksiat kepada-Mu, ya Allah. Jika kami menginginkan tambahan, jadikan kami untuk tidak pernah mau memilih mendapatkan sesuatu yang bukan berasal dari-Mu. Hanya yang dari-Mu saja yang kami inginkan. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.